tak jak rapi, yen rap belum tak jakomi, sing rap penting pikir keri. Yen kowe gelem tak sayang, ya ojo mbok gawe bimbang, rasah kakean alesan. Di dulayangan tarik ulur sembarangan, nanging tresno iki kudu ST plastikan. Si bocah telaten lalu engkau tinggalkan, janjimu koyo mendung ditunggu ora udan. Tresno ku kesandung aku jebul kapusan, jodo bakal dekan ora bakal kijolan. Nek bejo yo matena nek ora tetep syukuran. Rasah di becape, rasah di becape.